debar di jantungku. Mengapa begitu bila bertemu dengan dirimu yang aku kagumi? Dia yang ku sayang, namun dalam hati rasa tak berani untuk mengatakan kepada dirimu. Jatuh cinta untuk yang pertama, rasa salah cinta diri ini rasa malu. Maklum saja diri ini memang tak pernah bercinta. Salah cinta, salah cinta dengan cinta si dia. Dia yang ku sayang, namun dalam hati rasa tak berani untuk mengatakan kepada dirimu. Debar di jantungku, mengapa begitu bila bertemu dengan dirimu yang aku kagumi? Dia yang ku sayang, namun dalam hati rasa tak berani untuk mengatakan kepada dirimu. Jatuh cinta untuk yang pertama. Rasa salah cinta diri ini rasa malu. Maklum saja diri ini memang tak pernah bercinta. Salah cinta, salah cinta dengan cinta si. Rasa salah.